Assalamualaikum, Papa pulang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, menu buka puasa udah siap nih, Pak. Langsung makan deh, Ma. Abis dari luar harus mandi dulu pokoknya. Nih, pakai Nuvo Body Wash ya. Nuvo dengan antibakterialnya melindungi kita dari kuman dan bakteri 24/7. Tapi nggak bikin kulit kering karena ada moisturizernya. Oke deh, Ma. Alhamdulillah. Pak, abis makan jangan lupa cuci tangan dulu pakai Nuvo Antibacterial Hand Wash ya. Iya, Ma. Nuvo Hand Wash efektif banget buat cuci tangan, ngilangin bau-bau nggak sedap, dan nggak bikin kering lagi. Oh iya, Pak. Besok jangan lupa ya bawa Nuvo Hand Sanitizer. Mama udah beli nih. Kandungan alkoholnya 70%. Bisa bunuh kuman dan bakteri cuma 10 detik loh. Mama sekalian bawain Nuvo Wet Wipes yang alkohol free, tapi sama juga fungsi dan perlindungannya untuk kita. Oke kan? Beres, Ma. Lindungi selalu keluarga kita dari kuman dengan perlindungan 24/7 dari Nuvo Family. Keluarga sehat, puasa lancar.